neng digawe cagak sayang setitik kurang ukuran. Lencer kuning mbambang awak sayang setitik meteng angguran. Ngono-ngono salah penal dewe. Gedang mateng mok sak cengke ono prawan mateng oleh wong ake. pitang kepan jam rolas bengi di kawanan kelurahan anci kampung dengan dua tanggungan arek lanang ditakoni terang terangan arek lanang mas sembunyi ngwati coba balurat arek lanang arep ditabang arek lanang jawab terang terangan pak arek wedok mau bangke kula ten pinggir kali anjir temen arek-arek ini kenal arek wedok gak kecuk ya ngenal ya ngenal tapi papan mau wempan waduh untuk pinggir kali dikenal melaku-melaku rek dari seneng-seneng Jatung patrol. dari Rondone. Yang dikocel Pak Joko, perawan Rondo. Masih dudone kalau gak iso be. Masih dudone ayo iso, ojo khawatir, ayo. Siap ya yo. Korak karet, gorengan kopi, mangan lemet, tak dicampur tutu. Amit amit, dudo saiki, buka dompet, tak isi nembak. Kuntet tok kecepet kaya kanca tak geleki wis ana kelung dina. Lho iya iya ya apa? Jebule kowe dadakno kene kelongkongan. Oh, wong urip sing penting lak seneng. Saiki ya apa putusamu? Putusku. Kowe duwe ingon-ingon tanpa mbok urusi. Lah kok iso? Wes, kon saiki tak tuduh. Lho, kok koyo maling kok tuduh sih? Ya tak tuntut. Lah apa aku kok tuntut iki? Sing kurang ajar iki ngon-ingonmu. Lho, kan iku lho soal apa? Ngomongnya terus terang, ana persoalan apa? Mosok jam 4 sore jeker-reker suket kok ngarepe omahku. Lho, kok dhisik ngon-ingon apa sing jeker-reker suket lho? Pitik-pitik. Eh, lah wong pitik lho kok dadakan. Lho, bener pitik sapitik, tapi nek gak kok pimpin, Cul. Rusak pitikku. Kon iku gendeng ah. Aku kan mimpin pitik iku. Mosok semari nek lapar, jange turu lho. Tak geleki ringak, ringu gak pecuk. Tibane dadak manuk-manuk ana mbek jagomu. Kon iku wong iku lek kewan ya, Ded. Lah apa kon kewan kok dadak awakmu iso muring-muring kon iku? Lho senajan ana kewan tapi nek pinter sing duwe, gak mungkin sampai nyiksa pitikku, Cul. Lah kok pinter sing duwe apa wong pitik lek ku ngandani koyo menungso. Lah ya apa mari manuk-manukan, pitikku isuke dadak ngendhog. Lho, ayo bener ae seneng awakmu tambahan. Ah, seneng. Bareng ngendhog wis oleh 10. Iya. Setan saula netes. Iya. Lho, bareng wis duwe anak iku lho. Jagomu ya apa karepe? Lho kene apa? Gak kirim ingon ora sobro. Teket. Kone gak Jawa. Pitik iku ya wis ngono iku lumrahe. Ngono nek wis nang omahmu, pitikmu wedok disenengi. Nek sampe ngendok netes duwe anak, iku sing seneng awakmu lah apa kon muring-muringi. Aku seneng. Wasno ingone. Lho, ingone yo apa rek kira gak Jawa nemen. Mosok pitikmu yo ngerti arene. Iya ya. Bareng anak wis rondok gedhe. Mari disape. Lho pitikmu jago lho moro ngenderek. Ajeni kon ra Jawa teh, tong pitik kok dadak kok iwangi koyo ngono. Sampai saiki pitikku yo gak tak taruh belas. Wong pitik masih gak tak taruh yo gak ngerti sing pitik iku. Njatono prestisene sing ngoni arene. Oh, kon iku nek ngono. Pagrono. Ngene karangamu pitikku jek mbrobos mrono. Anane mbrobos mergo pitikmu lak kebimbang pitikku ah. Lha apa pitikku kebimbang pitikmu iku? Wis duwe anak sarang ngirang. Kok disapa? Kok diingoni? Sambange gak tau. Kon niku sampel kon niku wong pitik ya diwang koyo ngono. Dad, sampel opo ngaku nang omahmu ya mbokmu bengak-bengok. Lho, kene opo mbok bengak-bengok? Lah apa meng lunga tah? Pamit minggat. Aku nglunga, pancene pamitku nyambut gawe golek rejeki. Dene aku durung oleh dhuwit ya apa ya gurung mulih ya, Dad. Mosok kaya ngerti niku wong tuwek ditinggal lunga iku jadi kancing. Lho lah gak tak kancing ya omah ya apa gak ning wong. Wong endo jero kok kancing teko njaba. Lho, sapa ning jero? Mbokmu. Lho, mosa tet. Aduh, ngesakno sambate kelingi ae kok mang. Tak tinggal rene jero gak ono. Aku budal tak anggap wong tuwa aku iku menang sawah. Terus tak gombok teko njaba. Untung aku gawa kunci. Lho, ya apa bane? Kuncine mbokmu ya, tak kunci. Tapi ya ora cocok iku, Cul. Omahku tak gembok iku kok kunci. Anggitmu ngetok nembok. Iya. Terus gak cocok. Belas. Nah kuncimu ku siap piro dan kesini. Wong kunci lumbung ya Rene. Oh, mbok wong kunci lumbung ya. Rusak gemboknya mbokmu kok mang. Oh iso. Anjir ini kunci ku kunci wing ya Rene. Tukit. Bani. Gede ke yang mbokmu tak buatak kelengkeng. Ket, kau ni kuwang tuwek kau yang kau buatak kau yang. Tadi buatak ya apa? Kau gedekmu ya kau yang ngono. Iya, isma terluun. Mbok isma tu ya Jan ya. Mulane tak mulio, kau yang ganteng ni cai. Lho, kau ni kau potong ngamun kau ganteng ni lo. Lo ganteng tapi tiga irung. Wah, iya munggu tiga sadel no api be. Sepeda tar rumah samu itu. Lho, wong-wong yang tiga irung itu ada siap mesti ni je dek. Wong rupa tiga sadel. Iya. Irungnya tanggul nirung. Apa? Terus saya kanggo nirung. Kanggo nirung. Lapan ro. Irung aja gawe dondom. Oh, kok to ngamu koyo. Kok irung gara-gara dondom. Oh, glusuk-glusuk jarene. Irung iku nang ndi ya gambaan. Gambaan. Lah kon muni dondom. Ambaan cari dondom. Lho, ya apa cari dia? Wong ambaan cari dondom wong muni dondom ya ambaan. Mbok, oh atiku bingung ora karu-karuan. Iya. Ini kita delon tah awakku amas ndas kulo. Lho. Ujung ngantuk aku gitu. Awakmu. Ambean sambatmu kok ngerantek sih, Dad? Iya, cocok. Pancen dadi menungso iki kaya ngene. Aku lak nglamun nah. Lah sing kok lamun? Lho. Ku sing kok lamun ya wong wedok rumahmu toyo lah. Lah lha apa kon lamun wong bareng? Kon tak rose jenenge Mariam iki. Lah karo kenapa? Nek ayune gak sepiro, Cul. Lho, lha apane? Cuma nek deru. Lho, kok kaya kebo sih tetok yo. Wong-wong kok deru iki lho. Masalah ngeto nih, Cul. Awakmu iki lho, ambekane sekarat sih. Wong wis ndek bojo kok atek ngelamun wong liya iku lho. Ah, dipapin-papin. Wah, wis kon bojo sitok e. Lambine bedak kabeh. Dondomi sih, Cul. Oh, iya iso mas siapa iso dondomi e. Sing penting menungso urip iku hiburan, Cul. Aja nek upamane tanduran iku mes. Lho kok dipengeng terus iku apa Mariam ku mbok sir dhewe ta? Ya ora, lha apa aku ngusir Mariam? Nyatane aku bimbang Mariam kono kok gak oleh. Yo tak elingno wong jenenge kanca, sampe rumah tanggamu kesro lho, aku yo ngisakno bojomu, yo ngisakno awakmu. Lah lamu ta bojoku iku? Kok yo ora ngono, dadak anu. Aku tulung encul, ya apa cel? Lha ditulung ya apa? Isane aku iku bergaul bebas karo Mariam. Oh, awakmu iki pengin bergaul bebas karo Mariam. Mergo bojoku iki lak gendong buta atuh. Bojomu iku cemburu. Bojomu iki cemburu. Sanggitmu. Apa mana bojomu cemburu? Lah kon nek sampe metumu ngliwati batas, apa iso mesti geger terus rumah tanggamu? Cemburu niku ora mergo seneng, Cul. Ayo apa? Mergo biyen ku sawahe mbokne tak dol. Lah wong kon ngono, Tetet. Sawahe wis kok dol sekarte seneng wong barang. Iku kudak iki kok ngidoli. Aku ku tak seneng karo Mariam no karepku iki. Iki ngene, Tet. Ya. Nek pancen awakmu iki nemen-nemen seneng karo Mariam. Ya apa, Cek? Aku lho ndek pendapat. Aja kok takon aku. Ya takon aku. Takon sapa, Cek? Kancamu. Sapa? Nangoni sampirin. Dukun tak sampirin iki. Ya ora dukun tapi areke pengertiane rada cukup. Temen ah. Ya ngono kono awakmu mesti diomongi apa-apa ngene lah iya ta. Wis tak ngandel aku mrono. Nek sampirin ta? Iya. Lah nek aku rono numpak apa iki? Numpak mentok gak kena. Iya, cek mebol-mebol ngono. Iya. Numpak motor, dadan. Iya, sing apik yo ya. Nek pancen kowe ganti pendapat aku tak nang omahe sampirin. Iya, iya, iya. Ku sampirin tak jalukne pendapat ya. Supaya aku iso bergaul bebas karo Mariam. Lah ngono. Wis betul ya? Iya, iya, wis tak dongano. Selamat tinggal ya, Cek. Iya, iya, iya, iya. Awak ini apes ya. Ayo apa nek apes. Awak ijen orang di bojo. Nyumambut gawe tak pangan dhewe sekewan. Ayo nek gak kaya apa nek gak kewan. Tak ewangi buru-buru nyapu ngene wong-wonge. Buru-buru angon wedhus. Nek tak pikir buru kok kaya kuli aku. Ayo apa nek gak kaya kuli. Ora tau ngongkon jeraganku aku mbendina dikongkoni. Nek tak pikir kuli ku ya apa sih rek? Wong turu njaba ya gak wani. Turu jero dicokoti tinggi. Turu ora tau ngipi, ngipi pisan digathok sapi. Awane apes sih. Panjene kabeh ku nek nurut barek wong tuwa, akeh-akeh ku cicak akeh ya iso nyambut gawe enteng, rezekine mesti akeh. Biyen iki mbane kandha karo aku. Lea, putuku sampirin besok ae nek kowe wis dadi wong utawa wis dewasa. Sembarang gawe ku ana dongane. Aja maneh kok mlaku. Wong masak iku ana dongane. Mbah nek tutur nang aku. Tak takoni, Mbah. Ya apa Mbah doane wong masak? Jare ngene. Ngene lho doane masak. Bismillahirrahmanirrahim. Niat nisun adang. Berasku mbok Sri Sedono. Dandangku dandang seloko. Cukup patah tangan dadi sedino. Lung nuku lho, aku adang 10 kilo, tak pangan ijen sedino yo gak entek. Belanjane 10 kilo kon entek. Nek tak pikir e alah. Ngomong dhewe kaya wong gendeng. Eren kok ngremengi lapa iki? Kok ndek nek jawab ora ya. Masalah. Ya wong adang 10 kilo. Ha nek kon entek ya buta kon iku. Ya ngene lho dak wong sing budek iku omonge boleh bluara. Jare kon saiki ndukun, Rin. Heh, ndukun. Kon kok krungu sih, Tas? Iya, jare pedete ngadiran iku kok suwuk waras. Ya ya gak sumbung, ping pindone darane gak sumbung ya sumbung, Teh. Ya, tapi nyoto. Temen ta? Lho, aku titik-titik belajar panjane ndukun. Sumbur suwuk? Lho iya, upama ana lara panas. Lho, panas e gampang. Kon lara nanggon ku tak suwuk panase mesti ilang. Upama lara ngelu. Loro ngelu no, loro ndase. Ngeluan ndak nang ngene ndas ilang ya. Kon rene tak suwuk, ndase mesti ilang. Ilang. Iya. Lah saiki aku njaluk turung. Heeh. Wong isine sepisan aku iki eling-eling duwe kanca kon. Aku lak kebimbang jenenge Maryam. Iya. Iya. Oh. Iso gak iso aku usahakno iso bergaul bebas karo Maryam. Padahal awakmu ndek bojo. Iya. Lah tak kandani, Tet. Carane. Cukup delikno ya, Rit. Kon iso pethuk Maryam tapi bojone gak ngerteni. Heeh. Kowe engko nek teko nggon aku mulya. Nek teko omah, kandha barek bojomu. Carane kandha ya apa? Ngene. Dene. Iya. Kandhane Rin. Aku karo awakmu iki sial. Iso nyambut gaya enteng aku nek teko ngene duku nak. Oh, diwara teko ngene. Iya, ana carane. Heeh, aku dikon topo nang Gunung Klothok. Suwene 40 dina. Ngono ngomong-ngomong ngono. Nek aku topo? Heeh. Endi iso kemetu Maryam? Kon alasan budal topo, aja topo temenan. Terus kon budalan nang omahe Maryam. Ngono. Dadi waktu iku ora kanggo topo, tapi kanggo metuhi Maryam. Iya lah, kandhane bojomu nek topo iku ana bancane. Bancane apa? Petik putih. Petik putih. Mulus. Bolos. Lah. Petik putih mulus. Petik lobus. Lah. Petik putih mulus. Petik putih mulus. Panggang ayam. Panggang ayam. Loyam. Loyam. Lah kok neng yame loro Rin? Jenenge siapa sih? Jenenge Maria. Loyam. Petik putih mulus. Panggang ayam loyam. Panggang ayam loyam. Lah kok ditutune bojoku Rin? Wong sampeyan ngerti ya, ngerti. Dadi waktu 40 dina aja digawe ambur-amburan utawa dolen utawa penceran. Gen budak nang omahe Maria. Tuhi Maria. Iya, bojomu gak ngerti to. Wah, lah nek bojoku gak ngerti, aku iso bergaul bebas karo Maria. Lah, mbok foto nang ketok sikile tok ono Rin nang ngarepmu. Iya, ya apa? Ya yes, ngene Rin. Setuju alammu. Sementara iki aku ora iso ngekek kawakmu apa-apa Rin. Besok ae mbok menawa wis ana runtuhe sengenge ya. Mesti panas aja sengenge iku. Omonganmu kok boleh bingung iki, Tet. Nek aku wis panenan, kowe nang omahku. Talungi, ya? Talungi apa? Ya, panen apa? Telo talungi telo, pari talungi pari. Ngono ta. Ayo Rin. Iya. Sampeyan tak dengar-dengar muga-muga. Thank you. wong jenenge wong rumah tangga. Tare mangi nyambut gawe bendino iki apa wong lanang kira karo jawane apa piye to? Wong jenenge wong kekancan iki mesine ya eling nek rumah tangga. Saka karepe wong wedok gak mulih kayane nek mulih wonge, gak mulih wonge nek mulih kayane. Tapi bukti nyatane wong lanang iki lho ya apa angen-angene iki apa ya gak eling babar pisan apa piye to? Wong pamit iki yo nek rong dina, wong pamit iki 5 dina nganti 15 dina iku lak ya wis ngrasakno pegel sampean aku iki. Sapa kang? Aku. Lis. Lis. Ngelapek apa piye? Lho ya. Ngepek atiku ngono apa piye kok ada nyeluk jenenge Lis barangnya? Kon lak yo ngerti sih nek wong lanang teko anane nyeluk Lis ngene iki yo bakal oleh kaya ngono lho. Alah-alah, wong sabene ora tau nyeluk ngono nek saudah yo saudah nek Lis barang malasan tok apa piye? Iya, ngene lho rek. Jengkel atiku dadak nomo sik sik dirungono tangga teparo iki yo gak pantes. Bendino geger, bendino padu. Lah sing marah iki sapa lah sampean dhewe sih? Aja kakean lambe lho. Lah sampean iki sing kakean ngomong sampean iki pamit sampean pirang dina sik jajale. Pamit kuwi seminggu. Lah iya, tapi yang dino ini sampean mulih. Ayo seminggu punjol. Lah iya, sampean ini jenenge sampean kira kena dibotong sama wedok. Sampean pendak-pendak ngerapek. Aduh sampean disenangin sama wedok, ngono papi ya. Oh, tindaku, tindaku. Alah-alah, katik ngono barang. Wong lanang teko, mbok celkatun tek ngamek kurang sampai utang-utang. Ini ki jajale tah. Kon antarane aku ki wong tua. Kudu iso nyontoni anak putu. Lah nek geger terus, endi solo silayan antarane anak karo wong tuwa lak ngono? Kare jane wong wedok ngono mau geger, iki saleh iki jane no mau geger. Isin karo tangga, tapi pamite ra cocok wong lanang rek nek dipercaya, wong lanang ambil ambil lamis. Lah, kon kok kene lamis maneh? Lha sing dadi lak bukti nyatane, Mas. Sudah. Apa jajare? Kowe nek ngomong tak umbar-umbar kok ganyang ati gado ati. Aku wong lanang, Dik. Lho iya ya bener wong lanang, tapi kok aja sampe gawe lara atine wong wedok sampean iki. Anane aku metu saka rumah tangga kene iki perlu ngingoni cucukmu. Lho kok blani sampean kok nyucuk-nyucuk nang wedok omong sampean sak penake dhewe apa piye? Wong lanang teko oleh nggawa koyong ngono apa piye? Lho nek jange oleh, nek jange nek saiki gurung oleh, Dik. Lha kok jange? Masa teko gak disuguhi wedang dicelatu. Apa aku ki mbok anggap burungmu? Nek buruh biyen, ya ora ngono, ya ora ngono, tapi lek sampean ki duwe perasaan dhewe sih sampean ki. Oh, aku biyen enak-enak angon, kon ngrapek-ngrapek. Aku turu gadangan kok bugah. Saiki dadi bojo nyelatu aku. Alah-alah, ngono-ngono sampean dhewe sing ngawiti kok glani temenan. Wah budal ngare tae mbok golek ungkal gone Pak Jo kok enak ungkal-ungkale gak nyilih nang gonku ya ora. Ungkal-ungkal arit. Anjane ungkal nang gonmu ku nek gawe ungkal arit gelis landep ya rene. Ngono kok iso madul sing kaya ngono. Saiki ngene lho Dik ya. Lapo sih jajale? Ora perlu geger-geger. Ora perlu roma rame. Sing penting wong rukun, nek rukun nak rasa, Dik. Lah iya mohon sampean nek penak temenan iki. Wis lungo, ayo patung, bang aku mari lungo, Dik. Sik jajale sampean ngomong apa? Bene kowe ndek dhuwit 50 aku tukon rokok sithik. Ora izin lho. Aku mulak teko lungo, Dik, teko ngene dukun. Menan Dik iki gak goro aku. Bareng teko ngene dukun, wah. Dukune jan wasis temenan kok. Jalukno aku meh ngono apa piye? Lha lha apa kon usah dijalukno iku lho. Lah dukun iki kanggo apa? Awak dhewe kuripe lak ora penak. Heeh. Isane kaya tangga-tangga. Rasane batin kowe lak kepengin sih. Numpak kapal terbang. Lak kepengin sih kon. Lho nek jane ngono ya kepengin. Lah tapi wong cara menek iku lho nek ora gayuk tenan lho piye? Sing penting lak usaha. Heeh. Mulane aku nganti nang ngene dukun, nang ngene wong tuwa iku perlu jane ngenakno kon, Dik. Terus jajale piye omongane? Bareng aku tekok ngene dukun, wonge ngomong. Heeh. Iki dino tet, wong tuwek sing kandhingan. Kowe iso enak uripmu, tapi kowe kudu nglakoni tapa nek ndhuwure Gunung Klothok suwene 40 dino. ngomongi si dukun itu mang. Duduk dukune prewangane kok. Oh prewangane. Mm-mm, terus piye? Lah iki dina aku njaluk pangestumu. Aku tak budal topo, tak nyuwargane uripmu, Dik. Tak perkara slametan budale sampean iki. Oh, soal iku gampang. Kok diatur pokoke ku ngijini. Lho lah iya lak mesine lak ana ta slamet-slamete. Ana sepisan. Tumpeng, jenang abang, jenang menir, terus panggang ayam, loyam. Lho, panggang ayam ki unine piro siji apa loro? Lah nek jane nek petik nek panggang ayam lak panggang ayam tok to. Iya. Lah kok panggang ayam loyam iku piye? Maksude cegak lali ngono. Lali slametane. Iya. Tapi nek kira-kira sampean setuju aku setuju. Mm-mm. Jadi pikir loro dadi siji aku ya mantep sampean ya mantep. Mantep. Nek iso penak temenan perkara yaiku mang slametane pak tambahane yaiku mang jenang menir jenang sengkola jajan pasar. Tumpeng panggang ayam. Yam? Ya panggang ayam ngono tok ae. Tegak lali. Oh, karate. Dadi iki dino aku njaluk pangestumu nek pancen kowe ngrilani. Aku tak budal dino iki. Nah iki ngene ya. Ya apa? Sampean kari apa iku mang? Rembuku iki sampean gugu apa ora? Lho jenenge wong sing larang dalaran sampean kok iso penak aku ya penak uripku karo sampean. Oleh sapa tapi aja sampe iku mang metu teko omah kene kudu ning omah lor kono lho mas sing gone wong tuaku. Kowe iku sampel ta gak ngrungokno omongku ta ya apa kene iku? Lho ya wis tak rungokno ta lah sampeyan iki gelem apa ora lak ngono? Syaraté teko dukun isane aku enak. Kudu topo nek dhuwur gunung klothok. Dadi mbang ado-ado ta sampeyan tak jane omah lor ae gone wong tuaku ya. Pokoke mandek mantep mandeng pucuke grono apa sing sampeyan tuju ngono? Ngene po, pamane aku topo nang omah. Wong kon iku ra kenek mambu guri-guri. Lho lapo? Engko aku nang omah kon liwat bolak-balik. Lah aku iki ya ya apa sih wong isine wong wedok liwat bolak-balik lho. Lho lah iya. Ya sok ngono nang nek aku ngono ora apa-apa tapi sampean iki gelem apa ora? Nek nang Gunung Klothok aja sampean. Lho, lah nek aku gak sida nang Gunung Klothok, Dik. Wong penak iki jangan. Lah wis bapak ora penak ya wis karek gelem apa ora? Nek gelem ya tak pepekane slametane. Sik ta. Rumah tangga iki patoke wong lanang apa wong wedok? Lho ya wong lanang lah, tapi aku dhewe iki ora setuju iki piye? Wong karek sampean gelem apa ora ngono tok. Lah nek kowe gak setuju karepe wong lanang, itu duwe dukun. Ateges kon iku gak nguwongno wong lanang. Wis ora ora penak ya wis pokoke sampean gak gelem nang omah kono ae. Dadi aku iki kongkon topo nang omah lor kono. Nang omah lor. Wadah dadah. Iki jenenge worong iki engko. Lah ya ben mati yang ngono nek sampean gelem ya syukur ngono ae. Ya wis alate kajukone kan njero iki. Ya wis saya. Jukune kelasen ayo digawa bareng. Ya iki lho. Jukune nang mlebu. Mbok mbok mbok. Wadah ora kena digesah bojoku. Jelas iki wis. Monggo gak tak turuti poso petang puluh dino nek ngarep omah utawa nek jero omah. Jelas aku iki konangan karo bojoku. Monggo tak lakoni lah aku iki kadung sekonyong koter karo Mariam iki. Ya apa rek Mariam wis kadung semayanan karo aku. Upamane bojoku iki ya ngono. Aku gak topo. Jelas aku iki ket besok gak dipercaya karo bojo. Ya wis tak kitingi bojoku. Besok ya dino tak akal maneh beres wis. Karep sing kaya ngono. Aku lak yo ngesakne sing wedok sih. Pemane nek kundhet sampe murat mari rumah tanggane. Lho yo apa petane kundhet iki? Tak kono nang sampirin. Ngundang mrono, domonge apa sampirin kanggo. Duh, halo. Lah ini awakmu kok mlayu sifat talis tetete nanti. Iya. Wong mlayu kok sifat talis. Lah sifat apa? Yo melayu ngonok-ngonok ngono lho. Sifat kuping. Sifat kuping kok sifat tali. Kate nanti kon? Kate ini melaku-melaku ya ambek mampir nang gonmu. Wah wah. Kon kate nanti? Ya apa kate nyetakno kundhet kamu lho. Eh, tak takon. Sopo kundhet wingi dina minggu nang gonmu? Ija isuk nang omaku. Jam piro? Kira-kira nek gak salah jam 7. Nah, iku aku sing ngongkon. Oh, kon iki yo apa to? Dadi gawe aku galekno acara utawa siasat. Kene tak critani. Pertama petuk aku dheweke. Wis ngomong, jare seneng karo Maryam. Wis kadung cintane sekonyong sekoter. Lho apa cul aku iki pengin kawin karo Maryam, metu Maryam tak seneni. Areke. Iya, nek bener e sih. Aja ngono, Tet. Kon wis ndek bojo. Emane-mani. Aku ya akeh-akeh tak kono nang nggonmu, mbek nang nggonmu kok tuturi lah kok omongnya apa nek kono. Lah ya apa wong sampai nangis-nangis oleh kepingin metuki Maryam nang nggon aku. Iya apa? Lah aku jenengane kanca cul yo apa maneh ya. Ya. Tak kei siasat. Tak kon alasan bare sing wedok topo nang Gunung Klothok aku ngono. Goblok kon niku. Kok kon topo nang Gunung Klothok iki lho, kangsakna. Ora, sing isine nek dhek iki oleh budal karo sing wedok, arepku dhewe tak kon metuki Maryam ngono lho. Lho. Iku siasat. Nek wis arek nang Gunung Klothok, maksudmu ora topo mrono. Terus tak kon metuki Maryam. Metuki Maryam. Iya. Lah nek upama konangan sing wedok kaya apa kan? Lah iya aku bingung persoalan iku. Mulane aku nduwono jange tak kuti nang omahe. Kok iki gak iso kan iku? Aduh kanca iku. Terus karepmu ya apa jeneng? Karepku ngene ya. Tinimbang kuntet ning gurung kedadian lho mumpung gurung ya. Iya iya. Sing apik. Awak iki ayo tah mrono ae. Perlune? Ya perlune ndelok kadhane kuntet. Oh notor mar ketanggane kuntet terus sampe pecah belang ngono lah. Nek iso ayo diatur sing apik. Aja sampe kuntet kedadian sing koyo ngono iku. Oh ngono ya. Iya. Ayo ngene iki. Ngomongi kok, kan sampean lungguh kene. Sepi-sepine, Dik. Mosok kon tega karo aku, Den, aku topo nok kene. Wis pisan iki ae langitku tak peso, gelem gak gelem, ijinono aku ki tak topo nang Gunung Klothok, Dik. Wis tak lunggu wae sampean ki kate meksa-meksa lho, sampean ki gelem apa ora karek. Sampean tok iki nari sampean tok iki. Lah topo nek nek ndi nek bali. Lah ndak bali kene sampean lungguh kursi kene lho, engko tak kemuli ngono. Lah kok kemuli apa? Lah tak kemuli jarik sih. Loh ya kan kok. Kang kok. Wong topo nok kene lho ya pom gone dia ya. Lah nek dia ya meneng ae ngono sampean ki meneng wae. Pokoke sampean ki lak topo no. Iya iya iya. Apa sih sampean tuju terus sampean iso penak aku ya penak ngono. Dadi aku ya topo nok bali kene. Ya tak kemuli nok kene. Slamete ya tak pepaki. Jeneng meneh jeneng sengkola jajan pasar tumpang panggang ayam. Yam. Yam. Ya ngono dikei yam pindho dadakno. Iya iya ya tak kene pindho ya. Tak turuti deh ben menawa keturutan soge. Wis menengan nok kene ya. Kemulai. Munggo kene wis nang kemulan. Aja lali lho ya. Ora lali kok. Jenang apa? Jenang sengkola tumpeng panggang ayam. Yam. Wong karep metu mesito apa tak wis ero wong iki ngono. Lah iya sih, lah iki omongku aku semayan mbek Maryam. Waktu petang puluh dino mestine kanggo roman-roman karo Maryam. Lho kok kanggo topo nang jero bali iki lho. Lah iki ya apa aku isane petuki Maryam iki? Kini kok munggu aneh jayoh, aku tengok-tengok ini kok ya apa ya, ya katik dikemuli jarik kayak gini. Batah, tak lakon aneh. Wong katik ini bucuk-bucuk, konangan ya rene. Loh. Sopo iki? Tet. Loh, kuntat dikit tuku tipi tiba ya. Nah, ini diketau tuku jarik. Atau ini gak pengalaman aneh. Pirang inti pini kencak di tau tu bicari. Kuat di kepingin nyetel TV, gak tau di TV. Kali ini, oh, pada orang TV gak ditutup bicari. Saya tak buka sih. Aku ring. Oh, sampel itu. Uang jari dibuka. Lu kan ikut lelap. Wes arep wis kacung kuwirangan lho aku jeneng. Masalah cincet. Kok iso kemulan nek jero bali iku lho. Iya Rin, ya batare wis kacung kuwirangan jarene. Pesenku ya apa sih pesenku bare awakmu? Lah kok kongkon topo nang dhuwure Gunung Klothok sih? Suwene petang puluh dino. Iya. Lah, iki bojoku gak ngolehi ya, Rin. Temenan nek. Terus awakmu topo nek jero bali iki, Mang? Terus aku oleh topo, tapi kudu topo nek jero omah. Jadi aku topo lho nggo kursi dikemuli jare iki lho. Cek, gundat e. Lah iya. Gobloke, kon tak critani, Den. Apa sih? Aku mbetuk Marian. Hah? Omong kamu? Jadi ngomongi. Arek ingin tanya ngene perapatan. Perapatan diri nembang iki kan. Perapatan iki dhewe lho. Gak kok jawel, Mang. Wis tak omongi. Iya. Malah pesenang aku. Cak sampirin cepet yo nek petuk cak gundat omong ngono tak antai nduk kene. Ngomong ngono. Wah, dadah-dadahin lah aku wis kadung topo ya Rin. Lah iki apa carane iki? Lah kowe katene ndi? Aku katene ana perlu ngene lho, Den. Oh, sik tak sik nunggu kene sik Rin. Nunggu. Apa anu iki? Cek tak diatur kene Rin. Iki petuk temen ah. Ndak gak selamat petuk cak kok diomongi. Arek rambuté ya apa sih? Krete. Rupane? Rupane apa ne? Ya kulitane. Kuning sih. Ayu ah. Ayu. Ya iku Mariam. Potongane 55. Heeh. Kowe mosok aku gak rumah Mariam lho, Tetet. Anu rambuté brinte asa? Brinte. Lah, tangane? Brinte. Ah, duduk iku. Apa duduk? Jadi sapa? Ngawur ae Mariam gak brinte. Gak brinte. Tangane lurus jare brinte. Oh. Irunge bangi anake. Lah, kanggo melat. Heeh. Dadi gondol. Bener. Ah. Lho. Gondol. Tuturin. Oh, tutur. Wadah Rin iki ngene Rin ya. Heeh. Enake isane aku metuki Mariam. Iya, iya. Genten ana oleh kutopo Rin. Ya. Oh niku ya apa sih? Dadak kon nyumateni aku ta ya apa? Lho, upamane aku gak mbok genteni, endi iso aku metuki Mariam? Hei, ya gak iso ya, Wah. Iya. Lah tulungen anu Mariam jan rene. Ya, lah aku. Nek etok endang-endang bareng Mariam. Oh iya. Dikoro aku sih seneng bareng Mariam karo wong kene. Konangan bojoku. Ya tambah dadi gawe gak karo-karuan. Wah, kon ngijoli sawahe mbokne, Rin. Sing apik yo ngene lho, Rin. Wis sik ngene. Ya wis. Dadi awakmu budal metuke Mariam. Nggih. Aku ngganti topono ngene. Heeh. Ya kemulan cewek iki. Lah anggitmu, iki cewek sapa sih, Dek? Ya cewek Yunah ngene lho dadakno. Lah kok mambu keningar ini kan. Apa rek? Iki duduk keningar. Apa? Ngancane iki keningar. Wah niku. Wes ah. Iya. Lungguh plek. Cepat dodat yo. Lah ora cocok ngomong lho Rin ya. Lah iya ngono nek bojomu rene. Bojoku nang pasar. Nang pasar ta. Lonjo, kanggo bacaan nek aku gugur. Bacaane iki digelekno temen ta? Iya. Yo jenang abang, jenang menir, tumpeng, panggang ayam, yam. Iku. Ya ame kata karekno kan iki. Menang Rin. Jangan ngomong ya iki ya. Gak, watuk-watuk. Utopo kok watuk sih? Dem. Dem ya gak oleh. Wahing. Wahing ya gak oleh. Cegun. Bungon. Ngawur kon iku. Ya wis tak. Jomong, menang cep. Sambaan. Buangko kon iku, ya apa sih kok? Dibuka maneh sampirin. Kok ngrepoti cep. Menang cep. Cep. Ada tak apa cukup. Tinggal metik Mariam lho. Wis nang kemulono lho aku ya. Wis, rapat. Ya wis. Aja ngomong. Pokoknya ketujungan aja wong wedok ora keberatan wong selametan lho. Wis tak tambahi jenang menir, jenang tengkolo dadan pasar tumpeng panggang ayam. Mesa sampean ki ya wis piye maneh wong aku ya pengen penak sampean ya pengen penak. Pak. Lah sampean kok usah bener cilik ya sampean ngelok males dawane kaya ngene ku lho, Pak. Pak, sampean gugur lho Pak sampean ki. Pak, menenge. Wis tambah susah lah karu-karuan ngene kebacut piye. Pak, kena tak bukae kok. Pak. Pak. Ya, lo dadak no lagi mau sampirin ini laporin lo kene. Aku yo. Kapu lo yo apa? Ya apa iki lo lang bojoku nganti kok iso malih karo kowe iki mau. Aku yo. Kowe mung piye kok malih koyo ngene iki? Ganteni bojo peno iki. Lah kok iso ganteni kok wong sapa kok diganteni iki lo. Lho, pernah iki percaya temen ta nek bojo peno ta apa iki? Lho aku dhewe iki wong jane ngono ya percaya tapi nek enak omah kene ae ra nek ado ya ora percaya aku. Jane ngono yo, sing bener ngono. Piye ta jane? Kuntet iku gak topo. Wong sing ngongkone ya aku yo. Sing ngongkone Gunung Kelapa iki sapa? Lah aku. Awakmu? Heeh. Hooh, nek ngono wis ora kena dipercaya terus piye jajale karo ngono? Peno tak critani. Anane kuntet duwe alasan kate topo nang Gunung Kelapa. Heeh. Sebab kuntet iku seneng arek wedok yo. Sing kuntet iku mau. Iya. Wajane wis ora kena dipercaya dik sampire maya wong lanang kaya ngono. Sabene pamit nyambut gawe rong dina sampe 5 dina. Panen ora kena dipercaya nek kanca sampean wajane ambil lamis. Kasi tadi lah bukti nyatane, Mas. Iya. Benar ora arek sing disenengi karo Kundhat? Aku ora ero, Dik. Mariam iki lho apa? Si Mariam. Heeh. Wis saiki ngene, Dik, sampeyan ya. Wis kemule tak gawe nek, tak gene kemulan. Lho, peno ganti aku topo? Heeh, wis bapak. Ya aja geger lho ya teman ya gantian aku. Wis apa kok enak aku? Temen lho ya aja geger lho ya. Wis tak gene kemul kene. Iya, peno tak kemuli. Heeh. Temen lho aja geger ya tinggal nang mburi lho ya. Iya, iya, ya sama nang mburi titen nono nggo. Rin. Sampirin. Masalah Rin, Mariam temen Rin nangis ke perapatan Rin. Aduh, aduh, bareng tak cekel-cek roh nek aku Rin. Mbok-mbok aku ngwasno bojoku kaya tak gawak-gawak Rin. Rin, sampe Rin. Masalah Rin, ancene Mariam ayu temen Rin. Jan ayu lho. Wong nyeri ku lho kena digawe goreng tahu Rin. Wis Rin, saiki ngene Rin ya. Timbangane kok konangan bojoku. Kon tak buka nang mlayu wo, pompong gurung kepethuk karo bojoku. Ayo sini mlayu, mlayu. Lho lho, ngene iki lho, kepethuk ayo lanang koyo ngene. Ayo. Bongkang apa? Ayo. Bongkang lho. Ayo. Kapok, ayo kapok apa? Ayo, kata nanti kowe. Heh, kata nanti. Kata nanti. Kok gelem? Apa yu, apa yu? Lah piye kaya ngono kok tuman ngrasakno kaya ngono yo. Wah, bener iki tambah geger ae. Geger mana wong kono bukti nyatane kaya ngono wis parasan tok karo aku. Pernah aja geger-geger. Pernah tak omongi. Iki lho surate mang tekok Mariam, ate tekane Kuntet. Surat endi? Ya surate tekok Mariam mau. Ngono to ae kok kok glekne temenan kok. Ayo bayo. Wong nggo surat barang kaya ngene iki surat tekan endi? Dadale. Tekok ngene Mariam sih iki mau. Surat piye dadale? Di sini ya ditujuk nang karo Kuntet, kon tekan nang omahe. Lah kaya ngono wis ora kena dipercaya, ngono wis tambah ora karu-karuan endi bocahe gak petuk apa piye? Iku piye mlowo ayu ngalur Kuntet. Ah, wis ora ndek sampe. Ayo ayo ayo. Ayo. Konangan bojo. Lah iya, sampirin iku melu sampel, tak edan. Wong aku topo lho kok sedekandakno bojoku. Tania kadu-adu aku supaya geger karo bojoku, tak ya apa sampirin iki. Lah, upamane iki engko bojoku mrene, jelas nek geger karo aku. Terang, jelas nek njaluk pegat. Ah, gampang. Paribasane aku antarane bojo ngaku wong lanang, dhewe wong wedok. Mentang-mentang kaya apa? Wong bojo iku taline ngene wong lanang. Ki sapa mlayu bojo-bojo iki? Loh, Dek. Dek, Dek. Kapok, Dek. Atuh glani temenan kerjane. Atuh ayo, tak glani temenan kerjane. Sampir iki adu-adu kaya apa kok niku? Adu-adu ana sampe sing kesalahan karo wong wedok sampean iki? Dek, aku tuku rokok, Dek. Kok ora isin ya kaya ngono iku lho. Glani temenan kok aku kudu turu Dek Surenono Dek. Pokoke lho. Kok ora isin ya kelakuan kaya ngono. Sampeyan arani apa ora? Kok ngono sampean iki? Ngondo sampiring iki pengaco iki ngene. Ha sampean dhewe ora kena dipercaya karo wong wedok ya sampean ku. Tak wayah ya Dek ayo padha dingoni. Wis ora iso. Wis arek sampean ki abotono apa abot aku? Ah, omong sitik ku aja Dek jemuah-jemuah ngene lho. Ah. Lah sampean dhewe sing gawe dadakno. Ayo sampean terus. Ya yo ya aku sing gawe anggit kula ya wong kepingin loh iku purane dene ayo ayo glani temenan sampean iki loro ratine wedok tok lah iku sapa ayo kok glani temenan sampean iki kapok ora kapok kapok ora kapok ora atuh atuh padane putu glani pokok le yo hancur-hancur pengaco iki glani temenan sajane kuwane gak nek dipercaya sampean iki apa cul kok gawe iki cul glani temenan sajane eh cul iki kutangi kecil iki nek lah kutangi sapa kok ngene Mariam le munuk kok kecilin ngandel lah ya nek iki wis ora kerani percaya aku ora tau cukup nek kutang sampean iki tawur tawur wes iki lho nyata iki lho kutange sampean koyo ngene iki lho kok glani sampean wah tukang surunge teko tukang sorong wes sampean koyo ngene ora kena dipercaya sampean koyo lambe sampean lambe lamis Salah deh. Wes kaya ngono terus to, Mas. Arek mekas aku e. Ya apa? Jarene kok ngono kok sandal sing dise kok sandale wis amo. Kok sekak ngomong kok. Lah, tukono nek gak cocok tukono ngono gak sih? Uwes rabunan atau kok dadakno? Gak deh, aku sayang padamu, Dek. Kok glani temenan. Aku cinta kepada Riko to. Wes sampean terusno. Iya, Dek, gegerae. Wingi malah Maryam yo mekas aku. Lain, lain. Mau ngambil jo. Jare ngambil abang. Aduh, lapangan kono. Ngono kok piye ngono kok. Gak deh. Dadi tukarane, Dek. Sporane, Dek. Aku sayang padamu, Dek. Eh, aku ambil abang ngono. Gak wis, Dek. Temen, Dek. Pira-pira kesalah aku njaluk sepuro, Dek. Wis sadar karo aku. Wis sadar, Dek, aku, Dek. Temenan ya. Heeh, sadar, Dek. Ya wis. Ayo mulai, Dek. Aku wis ngantuk, Dek. Thank you.